بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam yang memberikan kita nikmat agama, nikmat rasa dan nikmat kehidupan. Selawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya. Dan tidaklah kita semua ini berilmu melainkan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Malam ini sekali lagi alhamdulillah panjang umur saya, kali kedua lah saya sampai ke surau ni. Tahun lepas sekali juga dalam bulan puasa dia panggil untuk memberi tazkirah ataupun peringatan. Peringatan sesama kita lah, kepada diri saya sendiri juga. Dan ketibaan bulan Ramadan kali ini juga satu peringatan besar untuk saya. Masa mula-mula dipanggil hari itu, awal rasanya panggil saya bulan berapa itu panggil. Saya pun tak confident saya boleh hidup lagi sampai bulan puasa. Saya kata awal sangat panggil ni. 2 bulan ke 3 bulan sebelum puasa lagi panggil lah. Rasa-rasa macam petanda nak pergi pula. Kata nantilah dulu. Dia kata tak apa, nak booking dulu. Kata saya kata tak apalah booking, tapi saya tak janjilah boleh sampai. Tak sampai, ada umur saya sampai. Alhamdulillah sampai, sebab selepas beberapa tahun menikmati bulan Ramadan ni, dia menjadi memang satu petanda lah. Bila datang lagi Ramadan, bila nak datang lagi Ramadan, bila sampai Rejab tu saya terfikir, sempat ke sampai Ramadan ni? Takut tak sampai. Jadi bila sampai tu alhamdulillah, maknanya masih dia beri peluang untuk menggandakan amal. Ramadan ni juga satu peringatan. Hari ini kita sembahyang tarawih juga satu peringatan. Peringatannya sama ada tarawih kita hari ini lebih baik daripada tarawih semalam ataupun lebih buruk daripada tarawih semalam. Sembahyang isyak berjemaah kita hari ini lebih baik daripada sembahyang isyak berjemaah semalam atau lebih buruk daripada jemaah semalam. Usah kata kita dengan orang lain, sembahyang kita dengan sembahyang kita sendiri juga satu peringatan. Tadi subuh rasanya seronok sembahyang, zuhur mungkin tak seronok sebab dah lapar sikit. Kan? Bila sampai asar lagi tak boleh tahan. Sembahyang pula sebelah pasar borong, macam-macam makanan ada kan. Jadi alhamdulillah sembahyang itu juga segalanya satu peringatan. Peringatan yang paling besar kepada kita, yang selalu saya ingatkan diri saya dan selalu saya termenung-menung dan memikirkan peringatan ini, ialah bila saya ada hari ini selepas hari semalam, maknanya sehari lagi saya makin dekat dengan kubur. Saya sehari lagi makin dekat dengan kematian. Kita makin dekat dengan hari tua. Orang muda bertambah sehari, maknanya bertambahlah sehari umur dia. Orang tua bertambah sehari, bertambahlah sehari ketuaan dia. Makin lama, makin tua. Kalau tuan-tuan nak lambat tua, tak nak rasa tua, baca surat khabar yang 3-4 hari lepas. Jangan baca surat khabar hari ini. Ha, jadi orang yang tak nak rasa tua, dia akan terlambat dalam perkembangan minda dia. Jadi kita kena selalu ke depan. Biarlah selalu ke depan membuatkan kita lebih tua, tetapi membuatkan kita ingat yang kita lebih tua itu membuatkan yang kita makin dekat dengan kematian. Sungguhnya kematian ini satu peringatan yang maha besar. Satu peringatan yang maha kuat kepada kemana tujuan kita dan daripada mana kita datang. Saya sudah bersama dengan tuan-tuan lebih kurang dalam 5-6 tahun dah kebelakangan. Dulu saya bersama juga dengan tuan-tuan tapi dalam bidang lain. Saya bersama dengan tuan-tuan di kaca TV. Tapi dalam 5-6 tahun kebelakangan ini, saya bersama dengan tuan-tuan dalam majlis-majlis ilmu. Saya bersama dengan tuan-tuan di dalam masjid-masjid dan surau-surau. Sebenarnya keadaan ini memberi satu peringatan kepada saya. Setiap hari saya melihat orang-orang bersembahyang, dia mengingatkan kepada saya bahawa sembahyang saya ini macam mana. Bila saya tengok orang pergi masjid awal, dia mengingatkan saya punya ingatan kepada Allah macam mana. Jadi tengok orang tadarus Quran, saya ingat macam mana kefahaman saya kepada Quran. Jadi banyak perkara yang kurang, yang kalau kita perhatikan kelebihan orang. Jangan kita tengok kelebihan kita lah, kita tengok kelebihan orang. Bila kita tengok kelebihan orang, rasa banyak kekurangan kita. Jadi hari ini alhamdulillah, bila duduk dalam satu keadaan yang tengok manusia yang suka pada ibadat, manusia yang suka pada masjid, maka saya juga menjadi satu seorang yang suka nak berlumba-lumba buat perkara baik, yang suka berlumba-lumba nak buat perkara ibadat. Tapi dalam keadaan itu juga, kadang-kadang kita ada juga tersangkut-sangkut di kedai kopi. Ada juga kita tersangkut-sangkut di keadaan-keadaan tertentu. Kadang-kadang tertentu ni juga satu tempat yang kadang-kadang yang tak memberi keingatan kepada kita. Contohnya kalau kita duduk kat kedai kopi hari ini waktu rehat, kerja di pejabat. Saya rasa tak jumpa kot orang bertanya pasal macam mana keadaan iman kita. Duduklah kedai kopi juga. Tapi bercerita tentang macam mana keadaan iman kita hari ini. Macam mana keadaan umat Islam kita hari ini. Macam mana keadaan ibadat kita hari ini, rasa jarang jumpa. Sepanjang saya duduk di tempat awam. Di Malaysia ni bukan cerita di Jepun, bukan di Eropah, di Malaysia. Yang mana rakyatnya semua orang-orang Islam. Saya duduk, jarang saya dengar sebenarnya perbuatan, perbualan yang bercerita tentang amalan kita, agama kita, iman kita. Selalu cerita kalau duduk anak muda, cerita pasal spoket. Kalau duduk dengan orang kaya, cerita pasal saham. Kalau duduk dengan pelakon, cerita pasal fashion. Kalau duduk dengan orang TV, cerita pasal kamera. Kalau duduk dengan perompak, cerita mana rumah nak dirompak. Kalau duduk cerita dengan orang politik, siapa kita nak makan. Duduk cerita dengan orang kaya, di mana kita nak makan. Duduk dengan orang miskin, cerita apa benda kita nak makan. Kan? Semuanya lain-lain. Tak ada satu cerita yang sebenarnya dalam masyarakat ni duduk. Yang saya terbaca kadang-kadang, saya adalah juga sikit perangai suka membaca buku. Kadang-kadang baca cerita-cerita sahabat lama-lama. Dia orang kalau duduk, sama ada Rasul dengan ada Rasulullah SAW samping dia orang ataupun tidak ada. Bila mereka ni duduk, mereka selalu mengulang-ulang perkara yang disebut oleh Rasulullah ataupun perkara-perkara yang mengganggu-gugat iman mereka. Ataupun perkara-perkara yang mereka lakukan tanpa pengetahuan ilmu yang mereka ada. Sepatutnya mereka kena melakukan satu perkara kena ada ilmu, tapi tidak ada ilmu. Jadi mereka selalu berbual perkara itu. Bila berbual, ada di antara mereka itu yang berilmu, yang memberikan maklumat, yang memberikan pengetahuan dan membuatkan mereka menjadi bertambah tawaduk sebagai orang Islam. Tapi di Malaysia ni tak ada. Di Malaysia tidak. Di Malaysia, tuan-tuan, saya ingat zaman saya. Zaman saya dulu, nak banding dengan zaman anak saya hari ini, zaman saya tu kira zaman yang selamat lah. Paling selamat. Zaman saya, gangguannya dalam kampung saya, gangguannya hanya sebiji aja televisyen. Sebiji saja dalam kampung saya, sebiji aja gangguan televisyen. Di televisyen tu pula hitam putih. Televisyen tu pula, kalau TV 1, dia start pukul 2 petang, 1 jam. Kalau TV 2, dia start pukul 5. Hitam putih pula tu. Lepas tu bukan boleh tengok siang, tuan rumah tak ada. Boleh tengok malam aja lepas isyak. Tu pun kalau tuan rumah bagi kebenaran, seminggu sekali dapat tengok. TV pula sehat, tak macam TV sekarang. TV sekarang semua dah kena kencing manis, tak ada kaki. TV dulu ada kaki. TV sekarang dah melekat kat dinding kan. Jadi satu TV saja. Saya ingat saya satu TV saya di pertengahan 70-an tu. Tapi saya boleh kenal P. Ramli, boleh kenal Normadiah, Saadiah, Vic Morrow, Rick Jason kalau saya ingat kan. Agak-agak yang ke bahagian petang sikit boleh kenal Scooby-Doo, Tom and Jerry, lebih kurang lah kan. Tapi dengan satu TV tu, tuan-tuan, boleh kena ramai pelakon. Sehingga saya sampai ke Kuala Lumpur, awal tahun 77, saya punya cita-cita tu. Agaknya bila atas jalan ni boleh terserempak dengan Jin Samsudin. Nah, tu ada cita-cita tu. Pasal apa? Kalau jumpa Jin Samsudin, nak buat-buat jatuh ke? Nak buat macam mana? Moga-moga Jin Samsudin tengok, boleh pelakon budak ni. Gua ambil jadi pelakon. Cita-cita tu, ada dalam kepala tu. Ada dalam kepala. Itu dengan satu TV. Radio pula saya tak pernah tengok. Tak pernah saya tengok radio di kampung saya. Sebab tak ada radio. Radio yang ada radio transistor, tapi kebanyakannya dimiliki oleh suri rumah tangga. Suri rumah tangga ni dia pasang radio dekat dapur masa dia nyanyi. Kita budak-budak ni dengar apa-apa masa kita main sorok-sorok. Kita masuk belakang rumah, masuk bawah rumah orang, kita dengar radio. Sekali-sekali kita dengar, hei, ingin bersua dengan Dinda. Oh, siapa dah nyanyi ni? Ha, lama-lama tahu DJ pasal dengar DJ tu sebut. Kadang-kadang dengar, hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Oh, Jamie Zan, boleh dengar. Ha, boleh dengar, dengar masuk. Boleh punya hebat radio tu. Tak perlu pegang, tak perlu tulis nak hafal, boleh dengar, boleh masuk. Sampai hari ni boleh dengar lagu, boleh hafal lagu orang putih. Di kampung saya, bahasa orang putih bahasa paling asing sekali. New State Time memang tak pernah sampai masa tu. Tapi kalau satu orang budak boleh menyanyi, you and I will have a dream to fly, wonderful dream, beautiful dream, don't let it die. Orang kampung kata memang hebat budak ni, boleh nyanyi orang putih. Padahal dia tak faham pun. Ha, tuan-tuan pernah dengar lagu tu? Kalau siapa pernah dengar lagu tu, maknanya dah tua sangat dah tu. Lagu lama dah tu. Ha, sampai kadang-kadang boleh dengar, boleh menyanyi lagu bahasa Jamal Raja Skana. Bahar sekoi under naaseke. Sucuka biesa utopiaho. Sucuka biesa utopiahe. Boleh hafal. Saya pun heran macam mana saya boleh hafal. Sedangkan bahasa Hindustan itu sendiri saya tak faham. Dan tulisan Hindustan itu pun saya tak kerti baca. Tapi boleh hafal. Hebatnya radio dan TV pada pertengahan tahun 70-an zaman saya. Hari ini tuan-tuan, saya punya masalah. Saya nak betulkan anak saya. Anak saya daripada sekolah. Ialah sekolah biasa. Bila keadaan berubah, maka dia juga nak berubah. Maka nak masuklah sekolah pondok. Masuklah sekolah pondok. Tetapi nak masuk sekolah pondok, dia terkejut bila dia masuk sekolah pondok. Tak boleh PlayStation, tak boleh Akademi Fantasia, tak boleh. Banyak perkara yang TV ada tu tak boleh, dia terperanjat. Tiba-tiba dia jadi syok. Dia jadi syok dengan benda yang tak boleh buat tu dalam keadaan tempat dia jadi heran. Rupanya bila ustaz beritahu nak menghafal Quran ni, bila banyak dunia maka Quran tak boleh nak hafal. Bila banyak dunia nanti Quran tak boleh nak faham. Dia jadi mabuk sekejap. Dia jadi jam sekejap. Dia ada dia panggil apa? Dia panggil culture shock. Dia panggil culture shock. Jadi saya tengok hari ini, saya hari-hari termenung. Macam mana agaknya zaman aku tu dah susah nak masuk syurga, zaman hari ini macam mana agaknya? Dengan TV-nya tuan-tuan, Bintang Kecil, Akademi Fantasia, tunjuk apa dia, sifu tunjuk ajar aku apa, mentor tunjuk ajar, mentor. Kilauan Emas 1, Kilauan Emas 2 dah bagi pula dah lagi. Tak ada peluang rasanya kita ni nak masuk syurga dah tuan-tuan. Tak ada peluang. Pasal penyediaan masyarakat terhadap apa yang kita nak fikirkan, apa yang kita tuju, apa yang kita nak buat, semuanya mempunyai haluan yang dalam bentuk material. Kenapa ramai minta minum air sikit? Dulu tak kering bibir. Sejak kena kencing manis ni dia kering. Kencing manis ni datang daripada senyuman yang manis, tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah bagi senyuman. Jadi hidup hari ini penuh dengan keperluan material. Keperluan material ni tuan-tuan, dia bukan baru sampai, dia dah lama sampai. Saya ingat zaman saya bermula untuk mencari ilmu, kata-kata yang memberikan semangat untuk kita cari ilmu, belajar pandai-pandai supaya cerah masa depan. Kau belajar pandai-pandai, besar nanti jadi doktor. Besar jadi DO. Bagus sebutan tu, maknanya dia beri motivasi pada kanak-kanak tu belajar untuk jadi. Dalam kelas dulu dia tanya, berikan 3 cita-cita dia sebut. Nah, sekarang tak tahu ada lagi ke tak, zaman sekolah, zaman dulu ada 3 orang sebut. Tapi sebutan semua dahsyat-dahsyat lah. Doktor, pilot, engineer. Datang kat sebelah, pilot, doktor, engineer. Ulang balik. Sampai bergaduh-gaduh. Aku dah sebut. Dia kata tak apa. Ulang. Dalam 40 orang dalam kelas, saya ingat darjah 1 sampai darjah 6. Saya tak pernah dengar satu orang pun sebut nak jadi Tok Siak. Tak ada. Atau bawah sikit jaga petropam, tak ada. Atau bawah sikit kata nak meniaga pasar borong, tak ada. Semua sebut memang hebat semua. Jadi saya terfikir kadang-kadang bila hari ini saya tengok kawasan rumah, kat rumah saya duduk tu, memang semua bahagian tu lah, bahagian yang sebut tinggi-tinggi, pilot, engineer, lawyer, doktor, memang betul. Yang saya boleh tengok yang tak sebut bila saya pergi Petronas isi minyak. Isi minyak saya tanya, tengok yang isi, tukang isi minyak bangla. Tanya bangla, dulu ada sekolah? Ada. Apa belajar? Quran. Oh, lepas tu apa jadi? Hafiz lah kata dia. Oh, apa usah kerja Petropam? Sini kerja cari makan. Itu belajar Quran? Belajar Quran cari Tuhan, dia cakap. Dia punya jawab. Jawab dia cantik. Jadi saya nak tengok, kata rupanya ada perbezaan manusia ni. Ada perbezaan. Di tempat kita, saya tak tahu tempat dia, saya tak tahu macam mana pengolahan motivasi pada zaman kanak-kanak tempat dia. Tapi tempat kita, kau belajar pandai-pandai, kau jadi ni. Kau belajar pandai-pandai, kau jadi ni. Kau belajar pandai-pandai, jadi. Sebab tu kat tempat kita ni, yang membunuh orang semua orang kelas-kelas. Lawyer yang bunuh orang bukan orang biasa. Kita tengok yang bunuh sosialawati kan. Lawyer bunuh sosialawati bukan orang biasa. Kan? Yang menipu 250 juta orang biasa bukan orang biasa. Kan? Yang menipu 24 juta orang biasa bukan orang biasa. Kan? Semua orang luar biasa. Jadi orang-orang yang biasa ni dah jadi luar biasa. Orang yang luar biasa buat kerja biasa. Jadi sekarang saya tengok. Saya tengok, bila anak saya ni, kenapalah susah sangat nak pergi pada masuk sekolah pondok ni, susah. Sebab bila saya masuk sekolah pondok, rupanya di sekolah pondok tu sebenarnya belajar untuk mencari mengenal Allah. Sekolah kebangsaan tu saya hantar untuk jadi lawyer, jadi engineer. Sebab tu dia senang. Bila pergi ke sekolah pondok, ustaz kata sini kita belajar nak cari Allah. Rupanya itu yang susah. Bila belajar nak cari Allah ni satu perkara yang susah. Pasal apa? Allah tak nampak. Bila sebut nak jadi lawyer, jadi engineer, merata kita nampak. Merata nampak. Tengok kanan lawyer, tengok kiri engineer, tengok depan doktor, tengok atas pilot, semua ada. Senang nampak. Bila belajar nak cari Allah dengan mengesahkan bahawa Allah yang menjadikan lawyer, jadikan engineer, jadi doktor, yang ni susah. Lepas tu anak saya pergi sekolah pondok, saya duk fikir kenapalah susah sangat. Rupanya saya dulu pergi sekolah agama dulu pun. Saya ke sekolah agama dulu. Sekolah agama saya dulu, susah juga. Tapi nak disenangkan disebut. Masuk sini, Mak Hamidiah ni, yang best mula-mula ni, kita nak jadi cikgu. Jadi cikgu sebab kurang guru-guru agama. Jadi tujuan ni ramai jadi cikgu. First best, ramailah cikgu. Seorang dua yang degil macam saya, lain tak jadi apa-apa. Jadi bila saya tengok itulah, rupanya bila dihayati lebih jauh lagi, kefahaman kita terhadap meletakkan diri kita daripada awal tu satu perkara yang susah. Tapi hari ini bila saya tekankan kepada anak saya kata bahawa kalau kita mencari ilmu selain dari kerana Allah, Nabi kata tidak bau surga. Tak bau surga ni mengikut riwayat ceritanya, burung terbang nak sampai ke surga, 500 tahun lagi burung tu nak sampai, dah bau dah surga. Jadi bila Nabi kata tak bau syurga, mana tak lalu tepi ya. Sipi syurga pun tak lalu. Bila kita belajar mencari sesuatu bukan kerana Allah. Ini bukan fenomena. Ini perkara yang sudah tertanam dalam benak kita. Kita cari ilmu dengan sebab nak jadi sesuatu. Maka negara kita berkembang pesat dengan orang-orang yang maju. Tapi tiada keberkatan. Tidak ada keberkatan. Maka tuan-tuan, ilmu-ilmu yang penting dalam ilmu-ilmu syariat ini. Ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dia tidak menjadi satu keutamaan dan nampaknya macam tak berapa berguna. Kecuali kepada orang-orang tertentu untuk upacara-upacara tertentu. Kalau imam yang hafiz, kegunaannya pada bulan terawih ni lah. Bulan puasa ni lah, jadi imam terawih. Jadi kalau nak menggalakkan anak jadi suruh hafal Quran, sebulan, dalam setahun sebulan je dia kerja. Hari biasa tak ada. Bulan puasa dapatlah jadi imam terawih, korang bayarlah. Satu malam 4-5 ribu ke. Saya tu tak tahu, negeri kaya lah. Kan? Jadi kalau dalam pekerjaan-pekerjaan biasa, tuan-tuan pergi minta nak jadi cikgu, cikgu matematik, dia tanya ilmu hisab dapat berapa. Tuan-tuan nak jadi doktor, dia tanya sains dapat berapa. Tuan-tuan nak jadi polis, dia tanya kira-kira dapat berapa. Ya? Dia tak ada tanya fiqh dapat berapa, tasawuf dapat berapa, padahal perkara itu penting. Saya kira persoalan-persoalan besar lah, macam contoh-contohnya persoalan yang rasuah. Orang sudah sebut rasuah. Kalau semua pekerjaan-pekerjaan tu memerlukan orang yang memahami ilmu tasawuf dengan tinggi, saya rasa kuranglah kejadian rasuah. Kejadian rasuah tu pengetahuan tentang ilmu tauhid itu sendiri, ilmu tasawuf itu sendiri bukan untuk dia. Maknanya orang datang, kalau katalah dia tu manager bank, tiba-tiba orang datang nak pinjam 500 ribu, dia pula apa, kita belajar ilmu tasawuf dulu sebelum pinjam 500 ribu. Bukan dia nak mengajar ilmu tasawuf, dia faham dalam urusan memberi pinjaman ke apanya, dia tak perlu nak menyelit-nyelit under table ke apa ke. Itu memberi, kerana dalam kepahaman yang dia beri kepada saya mengenai keperluan ilmu tasawuf ini, mengenai kebersihan hati kita dalam menguruskan sesuatu. Kerja tetap bekerja, jadi doktor tetap jadi doktor. Rupanya tuan-tuan, dalam dunia Islam ada doktor-doktornya. Ada doktor-doktornya yang belajar nak tentu. Nak jadi doktor, dulu 8 juzuk. Hari ini nak jadi doktor, saya dengar kena 30 juzuk. Kena hafal 30 juzuk. Doktor di Azhar. Saya mula-mula saya ingat saya jumpa dengan satu doktor. Saya ingat dia doktor falsafah. Doktor Rani nama dia. Doktor Rani Pesuruh Jaya Pas Selangor. 5 kaki 2 inci. Saya jumpa dia mula-mula, dia tanya dia, saya cek, dia sampai lambat. Dia kata, aku baru balik sunatkan orang. Saya macam, dia bergurau ke apa? Saya kata, doktor sunat betul? Sunat. Aku doktor lah, dia kata. Oh, doktor perubatan ke? Eh, doktor perubatan lah. Aku memang pakar bedah, dia kata. Dia kata, subhanallah, saya tak fikir yang satu pakar bedah boleh menjadi ahli politik, saya kata. Mula-mula saya kata gitu. Rupanya dia kata, aku belajar kat Al-Azhar lah, dia kata. Kata, doktor belajar kat Al-Azhar, belajar apa? Aku belajar doktor lah dekat Al-Azhar. Saya kata, ada di Al-Azhar, ada doktor? Ada, dia kata. Rupanya, cetiknya pergaulan saya ni, saya baru tahu. Di Al-Azhar tu ada pengajian kedoktoran. Doktor pula doktor bedah. Dan dia pula jadi ahli politik. Dengan malam pula beri ceramah, beri tazkirah. Dengan nada ayat Qurannya, dengan tafsirnya. Siang tadi baru buat apa, fardu kifayah, menyunatkan orang. Saya kata, ish. Rupanya lengkap sebenarnya dalam Islam ni. Tetapi masyarakat tidak diberikan pendedahan yang sepenuhnya. Banyak kekurangan berlaku sebab kita ni ditutup. Ditutup kehendak kemajuan Islam tu di atas kehendak-kehendak yang sempit. Yang meletakkan kita sekadar-kadar pasal duit, yang meletakkan kita sekadar-kadar kerana pangkat, sekadar-kadar kerana rumah, kerana jenis kereta, maka kita tertutup, tuan-tuan. Dan sebab ini sebenarnya adalah kerana kita telah menjadi mangsa penjajahan selama 400 tahun. Asal-asalnya, nikmat yang paling besar kita terima, saya ingat satu ayat yang pernah diterjemahkan pada saya dua kali, yang ditafsirkan pada saya dua kali. Kali pertama saya menerima tafsiran ayat ini, ayatnya ialah ayat 7 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah. Kalau kamu kufur akan nikmatku, azabku amat pedih, dia kata. Saya terima ayat ini daripada seorang ustaz, di ulasan ayat ini daripada seorang ustaz melalui ceramah politik pada tahun 2008 di Baling. Ustaz Bush Jacket saya panggil. Dia pakai Bush Jacket, songkok hitam tinggi. Bila dia ceramah, dia kata, ayat ini beritahu kita bahawa kita ni kena syukur banyak-banyak. Dulu kita duduk di kampung ni, di Baling. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, lepas subuh kita keluar, kadang-kadang isyak pun belum sampai. Kerana apa? Kerana jalan kecil, dia kata. Hari ni, tuan-tuan keluar lepas subuh, sebelum zuhur dah sampai. Jadi kita kena syukur banyak-banyak sebab hari ni jalan dah besar. Dia cakap jalan besar. Dia kata, dulu kat kampung kita ni, di surau ni, kalau kita balik lepas kuliah malam, nak cari selipar, bengkak-bengkak kepala pasal terantuk, tunduk-tunduk cari selipar, kata. Pasal apa? Pasal lampu tak ada. Hari ni ada lampu, dia kata, dah cerah, kita kena syukur banyak-banyak. Itulah penerimaan tafsiran pertama yang saya dengar ayat tu tahun 2008. Kemudian bila saya dengar balik ayat tu daripada guru-guru saya yang sekarang, dia kata bahawa nikmat itu di situ mengikut mufassirin ialah nikmat Islam, nikmat iman yang ada pada kita, lebih besar. Boleh juga diterjemahkan keadaan itu, dia kata, tapi itu kecil, dia kata, kecil. Maksudnya kalau orang tu kata, tadi dia kata, kita bersyukur kerana jalan yang dia beri, jalan makin besar ke ni daripada Baling nak sampai Kuala Lumpur, keluar lepas subuh sebelum zuhur sampai kita bersyukur, maka bila kita syukur, Allah tambah. Ya Allah tambah apa? Allah tambah tol. Jadi bayarlah tol tu. Kan? Jadi nak cerita yang benarnya kita ni dapat nikmat, yang dia beri ialah nikmat Islam tu sendiri. Dalam sejarah Melayu Melaka, saya tak ingat Sultan Melaka yang keberapa lepas pada Parameswara. Parameswara tu mati Hindu tu. Yang keberapa saya tak ingat. Yang ketiga ke, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, rakyat semua bertaktik kerana Sultan masuk Islam, dia pun masuk Islam. Mengikut pendapat Tok Guru Nik Aziz, kita tak boleh macam tu dah sekarang. Ha, dulu lain. Sekarang ni Tok Guru Nik Aziz kata tak boleh dah kita bertaklik. Bila pemimpin masuk Islam, kita pun masuk Islam. Hari ni kita kena kaji kenapa kita Islam. Ha, kalau kita tak kaji kenapa kita Islam, dah jadi satu kesalahan, kata Tok Guru Nik Aziz. Jadi kita kena kaji. Dulu tak apalah, bila Sultan Melaka masuk, dia pun masuk. Antara nikmat besar. Bila masuk, pun dihantar, siapa ni, Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho hantar Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo masuk Islam, kahwin dengan Raja Islam. Kita dapat Islam itu jam, cukup senang daripada orang Arab yang datang ke India, datang orang India dan orang Arab datang ke Kepulauan Tanah Melayu, kita Islam. Habis Islam, senang cerita, Islam. Dan pada masa itu juga, hukum-hukum dan hukuman-hukuman Islam dipraktikkan pada masa itu. Saya pernah dengar satu bab tentang penyataan kanun hukum hudud yang pernah ada di Melaka, yang pernah dibacakan oleh Ustaz Ismail Kamus. Dia hafal ayat itu yang menunjukkan bahawa pada masa itu dalam bentuk satu ayat Melayu lama yang menunjukkan bahawa kanun hukum hudud itu sudah ada di Melaka. Ustaz Ismail Kamus fahamlah sebab dia Kamus. Kita tak berapa nak faham bahasa Melayu lama. Kan? Jadi, kita diperintah lebih kurang 100 tahun dalam tempoh itu. Kemudian 400 tahun selepas itu datang orang Portugis, orang Belanda dengan orang putih. Mengikut sejarah yang kita belajar di sekolah, sebab besar kehadiran orang Portugis, orang Belanda dan orang putih ini kerana nak cari rempah. Tapi yang kita tahu, orang Portugis saja masak pedas pakai rempah. Orang Belanda tak, orang Inggeris tidak. Ha, jadi tak tahu yang mana satu betul. Mengikut satu pendapat yang diperolehi oleh Cikgu Bat daripada sumber di London dan juga Al-Azhar, dia beritahu saya bahawa kedatangan orang putih dan orang-orang Eropah sebenarnya ke sini adalah apakala mereka menghadapi kesulitan di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi ketika itu. Kemudian apabila dia dengar orang-orang di sebelah sini menerima Islam, maka orang-orang Eropah turun ke sebelah sini sebab sebenarnya untuk menghentikan penerimaan Islam itu sendiri. Sebab tu 400 tahun orang putih itu memerintah, dia boleh tukar tangan daripada Portugis ke Belanda ke Inggeris dengan tujuan 400 tahun itu sendiri untuk bila mereka balik, mereka nak tinggalkan Islam ni pada orang Melayu empat perkara saja. Masjid surau, nikah kahwin, tanah kubur dengan kenduri kenara, itu saja. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Jadi kalau hari ni orang cerita nak cerita menghina kita ni, menghina Sultan, kita hina Sultan lama dah. Kita dah ampun tuanku sembah Sultan ni, dah lama dah. Tapi kita tinggalkan kerja Sultan pada empat perkara ni je. Sultan antara yang kedudukan tertinggi dalam negara, tapi jaga empat benda je. Jaga bak nikah kahwin, tanah kubur, masjid dengan tauliah je, itu je. Ha, tengok, kecilnya kerja Sultan hari ni, penghinaan. Sedangkan agama tu besar. Agama tu ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Mana situ Allah dah beritahu itu antara ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah yang beritahu tidak ada satu perkara pun yang terkeluar pada Islam. Baik makan nasinya, baik politiknya, baik tanam pokoknya, baik kena masuk jambannya sekalipun, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nak masuk jamban. Kita dalam majlis besar-besar, saya pernah pergi majlis besar-besar. Kalau saya nak keluar daripada majlis, kalau tuanku ada atas high table, kita cuma pusing menghadap, angkat sembah, kita keluar. Sama ada kita nak pergi toilet ke, kita nak pergi cak rokok ke, kita nak pergi berbual kat luar, kita boring majlis tu, ya? Kita angkat sembah, kita keluar. Tak ada kita, ampun tuanku, patik nak ke toilet sekejap tuanku. Tak pernah orang buat. Tapi kita dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, menunjukkan dalam kerja-kerja sulit begitu betapa dekatnya perhubungan kita dengan Allah, kerana ini satu sistem hidup beragama yang tidak lepas daripada pandangan Allah. Tetapi kerana kita ni tuan-tuan adalah satu tempat yang sudah ditinggalkan oleh orang putih dalam keadaan itu, maka hari itu bila orang putih balik, orang putih tinggal nak minta kerja kani MCE, nak minta DO apa ni HSE, tu apa, lepas tu dah pergilah Cambridge lah apa, maka hilang perlahan-lahan ilmu Islam. Lama-lama kita tidak lagi dalam masyarakat, kita melihat kepentingan sesama kita, bahawa apa yang membuat pentingnya agama kepada seseorang. Jadi bila hari ini saya lihat nak fahamkan anak saya bahawa ayah nak suruh pergi, kau pergi sekolah ni hanya sebab satu je, nak suruh kau kenal Allah. Tak tercapai di fikiran dia orang, tak tersampai di lidah saya nak beritahu. Pasal kebiasaan tidak begitu. Padahal perkara itu satu perkara yang sangat besar. Itu perkara yang paling besar dalam hidup kita, itu saja. Saya bila saya melihat, pernah saya ceritakan tentang satu kematian, tentang seorang yang hebat, yang kami 26 tahun sama-sama cari duit, cari makan. Hebatnya duit ni. Tapi bila-bila tiba-tiba dia mati, dia diangkat masuk dalam kubur, saya tengok. Sebelum dia mati tadi, sebelum dia masuk dalam kubur tadi, bila saya tengok dia dalam bilik mayat, saya tertanya satu soalan. Saya tanya, kau tadi mati, kau mengucap ke tidak? Saya tertanya. Tapi saya tak tanya kuatlah. Saya tanyalah hati saya. Kalau saya tanya kuat, kau dia jawab, terkejutlah saya. Pasal dia dah mati. Saya tanya, kau mengucap tak tadi? Pasal saya jadi hairan bila tengok. Pertama kali saya tengok sahabat karib saya mati, pertama kali dia saya terfikir. Sebab dia terlalu karib dengan saya, saya boleh fikir, dia mengucap tak tadi? Sebab kita tahu. Apalagi bila saya belajar sekarang, guru-guru saya ceritakan bagaimana ruh orang mukmin itu dipanggil. Bila datang malaikat maut, dia panggil ruh orang mukmin, hey, roh keluarlah kamu. Maka roh tu keluar dengan senang. Dia keluar daripada kaki, daripada lutut, naik ke peha, naik ke perut, naik ke dada. Mulut pun melafazkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Roh keluar melalui mata. Masuklah satu bekas, ditunggu oleh 900 ribu malaikat buat naik melalui pintu langit. Tapi roh orang fasik, roh orang munafik, roh orang kafir, bila panggil roh kamu keluar, dia tak mau keluar. Dia bawa berpaut-paut pada urat, dia berpaut pada daging, dia berpaut pada tulang. Itu yang malaikat geram, malaikat sentap sampai bunyi patah tulang leher itu. Keluar pula dengan bau busuk, masuk dalam bekas buat naik ke langit, dimaki oleh segala malaikat penjaga langit. Jadi saya terfikir, maksudnya keadaan itu walaupun sudah tahu, walaupun tidak mengamalkan, tapi pengetahuan itu ada. Pengetahuan tu ada. Maka bila tengok satu contoh seorang sahabat baik mati, saya terfikir, mengucap ke tidak dia ni tadi. Bila itu satu bab. Bila bab masuk dalam kubur, bila dia masuk dalam kubur, saya tengok, ish, kawan saya ni tuan-tuan, dia pemuja fashion. Levi's sebut aja jenis apa. Silver Tab 501, 505, Engineer, semua dia ada. Sebutlah Adidas ke apa ke tuan-tuan, semua dia ada. Ini semua permainan orang Yahudi. Kita kalau beli kasut Adidas, ada tak kita sorok-sorok? Kita mesti pergi depan member, tengok, gua punya Adidas macam okey tak? Ya, mesti panggil kita. Kalau beli Levi's, tengok, tengok macam okey, betul tak? Kita mesti tunjuk ke orang kan? Sebab itu perangai riak itu memang diasuh-asuh oleh Yahudi. Sebab tu saya tak pakai Adidas, saya pakai Converse. Ha, lain sikit. Jadi bila saya tengok kawan saya itu, dia turun dalam kubur dengan kain kapannya, saya kata kalaulah dia hidup, dia mesti komplain. Kalau dia diturunkan dalam kubur, kadang-kadang dia boleh bercakap, dia akan komplain. Takkan kain putih ni je kot, bagilah style sikit, belang-belang ke apa ke kan? Saya terfikir macam tu. Jadi saya tengok dalam pada turun kain RM2.8 semeter turun ke bawah macam tu, dia tak boleh, dan dah tak boleh nak komplain. Pada masa hidup, apa guna saya dengan dia bertunggu lumus siang malam cari duit, sampai saya terlupa yang kita ada saat itu. Saya terlupa bahawa saat orang angkat kita dalam kubur itu merupakan satu tazkirah besar. Saya terlupa bahawa kematian itu satu tazkirah yang besar. Saya lupa. Bila saya tengok orang angkat dia masuk dalam kubur, saya tengok apa maknanya nak cari duit banyak-banyak. Apa maknanya? Kemudian saya pergi belajar. Bila saya pergi belajar, ustaz tanya, Bob kerja apa Bob? Saya kerja pelakon ustaz. Boleh ustaz? Boleh. Saya tanya, boleh. Selagi boleh jaga iman dengan takwa, dia kata, bolehlah berlakon. Masya Allah, kita macam mana nak jaga iman dengan takwa, saya kena berlakon. Selagi adanya Maya Karin dengan Fasha Sandar, tak boleh jaga iman dengan takwa, tak boleh. Memang tersandar-sandar kita. Jadi nak tak nak, terpaksa berhenti. Bila berhenti, di situ dia datang cubaan. Kurang pendapatan daripada biasa. Pendapatan kurang. Jadi sekarang dah kena buat kerja-kerja macam biasa, kerja biasa. Jual buku ke, jual apa yang sepatutnya, janji boleh masuk duit. Jadi dia dah tak jadi macam pendapatan tu lebih besar daripada biasa. Pada masa itu, kenapa kita perlukan pendapatan besar? Sebab kehendaknya besar. Kita nak kereta besar, nak rumah besar, nak macam-macam besar. Jadi bila nak bayar balik, kena besar je. Lepas tu kena masuk besar. Jadi kita lupa kepada perkara yang lebih besar. Tapi hari ini bila kita tengok, bila saya sendiri merasa, oh, bila tak ada duit, masuk besar ni, kita kurangkan lah. Macam tahun lepas, saya buka puasa ayam 3 ekor. Tahun ni saya buka puasa kurma 2 biji. Hajimat lah. Jadi kuranglah belanja. Jadi air tahun lepas pun, air Bandung. Tahun ni air kosong. Hajimat lah. Dia tak perlu dah besar-besar lagi. Kan? Tak adalah macam tu tuan-tuan. Umpama dia je. Umpama dia beri. Tak adalah sampai sesedih macam tu sekali. Tapi umpamanya. Jadi maksudnya kita kecilkan nafsu kita. Kecilkan nafsu. Dengan perbelanjaan tu jadi cukup. Jadi bila saya tengok daripada keadaan itu, bila saya berhenti daripada berlakon berhenti, saya terpaksa kecilkan nafsu. Rupanya besarnya kehendak kita ni, besarnya nafsu. Sebab itu kita beri, suruh anak lu cari ilmu, kita letak perkara besar. Belajar pandai-pandai, nanti rumah besar, kereta besar. Maknanya kita suruh pergi cari ilmu kerana untuk membesarkan nafsu. Itu basic asal kita. Maka rosak sepanjang-panjangnya kita. Sehinggalah sampai hari ini masyarakat kita hidupkan masyarakat. Ini tuan-tuan, Kuala Lumpur mungkin okey lah kot. Tuan-tuan pergilah tengah-tengah tempat. Dalam Malaysia ni saya tak payah sebut lah tuan-tuan. Ada tempat-tempat tuan-tuan, lepas majlis kahwin, tuan-tuan tahulah kat mana. Dia sebut, Cik Ahmed, RM3, dia sebut. Dia sebut lah envelope tu. Dia bukan, Cik Dolah, RM2.50 katanya. Dia jerit kuat-kuat. Tak tahu kenapalah. Tapi maknanya kalau sebut, ni Cik Husin, RM50, nampak cara sebutan. Maknanya kita ni hiduplah keadaan itu. Kerana kita diasuh sekian lama begitu. Jadi sebab itu hari ini bila saya lihat suasana kematian tu, bila saya berhenti daripada mencari kehendak yang besar, saya kecilkan nafsu. Bukan bermaksud, bukan maksudnya saya menjadi negatif. Bukan maksudnya saya tidak lagi positif. Ini perkataan-perkataan Inggeris ni. Kita mesti berfikiran positif. Kita jangan negatif. Negatif positif ni tengok juga. Tengok juga kita nak masuk kubur macam mana. Tengok juga status lepas kita mati ni apa dapat. Kalau lepas mati orang bagi Tan Sri, pelik tu. Kan? Dia lepas mati ni, sama ada kita ni munafik, sama ada kita fasik, sama ada kita mukmin. Itu status kita. Jadi kita tengok-tengoklah lepas mati tu nak jadi apa. Jadi tuan-tuan, tazkirah paling besar pada kita, terutamanya pada kita yang masih hidup ni adalah mengenai kematian. Jadi hari ni kita ingat-ingatlah. Takut hari ni kita puasa ni. Besok puasa lagi. Takut tak sempat raya. Kita dengar-dengar lah ada orang mati. Ada orang mati ni, Allah, kita bilang. Hari tu sehari lagi nak puasa, ada member saya mati, dua orang mati. Kata Allah, tak sempat dia nak puasa. Ini tunggu lagi. Tengok kadang tak sempat nak raya, kita pun ada member yang mati. Allah, tak sempat raya dia mati. Kalau dia, kalau saya, tuan-tuan lah mengata, mati buat lakman, tak sempat raya dia. Kan? Ikut giliran lah kita kan. Jadi perkara yang paling besar yang kita nak kena cari dalam perjalanan ini, tuan-tuan, hari-hari saya kena pesan. Hari-hari. Ialah, kenalilah Allah. Kenali Allah dalam setiap detik. Setiap detik. Sebab minda kita ni makin lama makin matang. Hari ada kadang-kadang kita lupa, ada kadang-kadang kita ingat. Tetapi penilaian adalah kepada ilmu. Kepada ilmu yang kita ada. Kita ada ilmu sikit, dia dapat lebih sikit. Sebab tu Allah kata, la takhfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kau ikut satu perkara yang kau tidak ada ilmu. Jangan ikut satu perkara tak ada ilmu. Tengok orang pakai kupiah, kita pakai kupiah. Tengok orang pakai jubah, kita pakai jubah. Itu saat mula-mula saya berubah, tuan-tuan. Bila saya berubah, mula-mula saya duduk masjid, saya pakai jubah, saya pakai serban, saya pun duduk masjid. Semayang lepas semayang, semayang lepas semayang, semayang. Orang tanya semayang apa? Semayang sunat. Sembahyang yang sebelum ni semua lengkap? Tak lengkap. Qadha dulu. Ha, ada orang tegur. Qadha dulu baru sembahyang sunat. Ini tak pasal-pasal bangun tahajud sampai lekuk simen, tapi yang dulu-dulu tak qadha apa hal? Kan? Oh, baru kita tahu. Ini dia ilmu. Bila orang beri ilmu kita ikut, kadang-kadang ni kita bila kita nak balik pada jalan yang betul, kadang-kadang kita ingat kita betul tapi kita tak tanya orang. Kita ilmu tak ada. Ini susah. Kadang-kadang iblis tu dia mempermainkan kita. Nasib baik hari ni dia tak ada, dia kena tambat. Tapi dia tak ada pun dia tinggal kontrak dengan kita. Kitalah syaitan hari ni. Kalau kita mengikut apa yang dia buat tu, sekitalah. Kontrak tu ada pada kita. Jadi tuan-tuan, yang ni yang kita nak kena, ilmu. Ilmu ni satu perkara yang kadang-kadang diperingan-ringankan. Ilmu nak mengenal Allah tu sendiri diringan-ringankan. Contoh saya pernah duduk satu hari daripada pagi lepas subuh sampai ke malam saya nak tidur. Saya terfikir berapa kali aku fikir pasal Tuhan ini lagi. Sekali pun tak ada tuan-tuan. Sekali pun tak ada. Habis tak semayang. Semayang. Masa semayang pun tak fikir Tuhan. Masa semayang, salli fadha maghribi salah sarakantin adalillah Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar itu sepatutnya Allah Maha Besar. Sepatutnya dengan, semasa Allahu Akbar itu dengan membaca niat itu terlintah dalam hati sengaja aku semayang fadha maghribi tiga rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi Allahu Akbar, hei bila duit 500 nak dapat ni bar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bini aku letak dompet aku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak aku dah balik aku belum? Ar-Rahmanirrahim. Ayam aku ni macam mana? Ar-Rahman. Lembu aku di mana? Malik Allah. Motor aku sepepat aku macam mana? Habis segala benda. Sampai kat assalamualaikum. Makan apa? Ini waalaikumsalam. Satu benda pun tak ada Allah lah semayang. Ini tentang kaji lah sendiri tentang. Tapi lepas tu kita duduk, kita relax. Kita rasa selamat dah. Selamat dah. Sampai kita mati, tiba-tiba Tuhan jumpa kita. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang. Campak balik sembahyang tuan-tuan muka kita. Macam kain buruk pun kita tahu. Saya pernah duduk dengan tuan-tuan. Jadi sebab tu hari ni tuan-tuan, syukur alhamdulillah bila Tuhan tarik balik rezeki saya. Daripada sudut pelakon, sudut menulis lagu ke apa ke. Tuhan beri saya banyak peluang untuk saya duduk dan berfikir dan memberitahu bahawa engkau ni bodoh. Engkau ni manusia yang bodoh. Engkau ni banyak membuang masa. Engkau ni orang yang sia-sia, yang tak mengenal banyak. Dia beritahu. Dulu saya bangga, bongkak, bangga diri. Bercakap nak hebat aja. Ho, ho, ho, ho. Yalah pengacara. Pengacara mana boleh ambil. Pengacara mesti hebat. Bila orang pemenang anugerah lirik Isabella terbaik. Pemenangnya Bob Lockman. Jalan macam Yahudi mabuk bangganya. Dia pasal apa? Cara TV dia kena gitu. Dia tak boleh naik lembik je macam orang malaria. Tak boleh. Pasal TV, pasal bentuk TV itu satu bentuk riak, takabur, cara semua ada kat situ. Dia kena naik, terima kasih kepada ibu bapa, thanks God, you know, and this is for you, I love you. Ini cara dia kena gitu. Nampak kata, tengok kat TV tak menyampah, nak muntah kata saya tengok. Dulu saya macam tu juga kan. Jadi hari ni bila duduk, tu nampak Allah. Bila tuan-tuan panggil saya, tuan-tuan duduk kat sini, satu orang kata apa, bebanan yang besar sebenarnya. Bila saya tak nak datang, saya takut disalah ertikan. Hari ini saya banyak, saya tolak lah tuan-tuan. Saya banyak lebih belajar baliklah, belajar. Saya takut orang nak panggil kadang-kadang. Takut orang kata kita ni macam nak menunjuk-nunjuk pandai. Pasal dah berbunyi pun benda tu. Dah berbunyi, saya dengar Ustaz Kazim Elias lagi dah start marah. Ada hati-hati sehari ini, orang lebih suka dengar artis daripada Ustaz dah, kata dia. Ha, betul lah tu. Kan, hati-hati ni ilmu tak ada, belajar tak ada, tiba-tiba dah mengajar. Saya niat tidak nak mengajar lah kalau gitu. Saya, orang panggil saya semua datang. Nak berikan tuan keringanan-keringanan, rasa rehat sikit selepas terawih. Itu je lah. Sebab tu saya datang. Sebenarnya saya tolak banyak sangat dah. Semenjak akhir-akhir ni saya tolak atas dua faktor. Satu, kerana saya sebenarnya tidak berilmu. Kedua, sebab permainan perasaan. Bila kita datang tu, orang bagi kita duit tuan-tuan. Kadang-kadang orang bagi kita duit tu, perkara jahat ni banyak tuan-tuan. Iblis ni banyak. Dia bagi kita duit, kadang-kadang dia bagi lah envelope. Iblis tu pula, berapa tu? Berapa tu? Kita latih, tak tahu, tak tahu. Agak berapa. Dia jahat, celaka iblis ni. Kan? Jadi sebab saya apa yang saya lakukan dalam penghidupan ni, saya sedang melakukan satu proses pembersihan hati. Sebab kalau hati saya tak bersih, selagi hati saya tak bersih, saya berusaha macam mana pun nak mengenal Tuhan, saya tak akan kenal. Saya kena bersihkan hati. Tapi iblis punya peranan, dia tak akan beri kita peluang untuk kita bersihkan hati. Lagi kita nak bersihkan, lagi dia buka peluang banyak depan kita. Tapi itulah yang kita namakan dia mujahadah. Di situlah wujudnya perkataan istiqamah. dalam perjuangan. Kalau tidak kita sebut istiqamah, kalau tak ada cobaan-cobaan yang boleh membuat kita bermujahadah, istiqamah itu tak sampai. Jadi itulah sebab tuan-tuan, maka perkara yang kita kena ada ialah ilmu kena ada. Ilmu, bila Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, inilah kitab yang tidak ada cacat celanya yang memberikan petunjuk pada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kata allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, mana ayat apa orang yang percaya pada benda ghaib, yang sembahyang dan belanjakan harta dia, yang itu yang Tuhan beritahu. Jadi bila dia beritahu macam tu, bila bulan puasa ni tuan-tuan ada peluang untuk baca Quran, jangan baca saja tuan-tuan. Jangan baca berebut-rebut nak habis, lepas tu dah berapa dah? Dia macam tu kan? Atau berebut nak habis, cepat-cepat berbulan buat dah nak habis. Kan? Macam kat kampung saya dulu, dia orang main peli-peli, bila orang duduk lama-lama buat main badak, budak-budak kat bawah dia sebut sallallahu sallamu alaih, dia kata. Lepas tu dah habis terawih, tapi dia sebut sallallahu sallamu alaih. Itu sebenarnya bukan selawat. Dia beritahu cepat dahlah, cendol nak habis, dia kata. Budak-budak jahat kampung saya dulu. Jadi orang duduk atas kan, budak-budak mengaji cepat, takut habis makanan. Kan? Jadi sebenarnya hari ini yang sepatutnya tuan-tuan belajar Quran itu sendiri adalah pada pembacaan. Pembacaan. Sebab pembacaan maksud dia huraian, dia tafsiran, dia banyak. Sebab bulan puasa ini bila kurangnya gangguan syaitan dan iblis yang kita aja ada, kita boleh lihat perkara buruk aja kita. Perkara buruk aja, ada niat besar diri aja kita. Ada niat rasa nak makan banyak aja kita. Ada niat nak tidur lebih aja kita. Ini bukan iblis tu, kitalah iblis tu. Jadi sebab tu Quran pada masa ini dia menjadi begitu jernih untuk kita pelajari. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mengetahui betapa besarnya Allah, sebelum kita rasa takut kepada Allah, sebelum kita rasa berapa sakitnya kematian, ilmu itu penting untuk beri kita tahu kita betapa sakit, betapa besarnya Allah. Dan sebab itu kita nak kena takut pada Allah ni adalah memerlukan ilmu. Ilmu Allah tidak boleh dikenali tanpa ilmu. Dan takut pada Allah ni, kita sebagai penutup saya buat satu cerita lah tentang orang takut kepada Allah. Cerita ni perumpamaan sebenarnya. Dalam satu negeri, nak tengok macam mana, apa, macam mana cerita bentuk kita nak tengok, nak istimbatkan nanti takut pada Allah ni, ialah mengenai seorang raja yang takut kepada permaisuri. Raja takut permaisuri. Dia takut sangat dengan permaisuri dia. Jadi dia cari jalan macam mana aku nak selesaikan masalah ini. Dia minta tolong dengan memandu menteri lah, orang paling bijak sebelah dia. Dia cakap memandu menteri better ni, ada masalah takut dengan permaisuri, boleh memandu menteri tolong. Mana menteri kata susah juga tuanku, sebab patik takut juga, kata dia. Kata, susah kau macam mana, mana menteri takut bini? Dia kata, bini patik sanggul dia besar tuanku, patik takut. Kata. Dia kata, macam mana kita nak buat? Dia kata, kita minta tolong dengan rakyat. Dia kata, rakyat jelata mesti boleh tolong. Dia kata. Dia panggil lah rakyat jelata semua ramai, rakyat jelata tunggu dah turun. Dia kata, tuanku nak minta tolong ini untuk selesaikan satu masalah, yakni tuanku takut bini. Siapa boleh tolong untuk tuan beri nasihat supaya tuanku tak takut bini, tapi kita nak buat pemilihan saringan, kalau ramai sangat susah. Mula-mula kita nak kena pilih dan semua orang kena mengaku, kerana Allah mengetahui apa yang berada dalam hati mereka menjadi rahsia, kena mengaku betul-betul. Siapa yang biasa kena lempang, kena terajang, kena sepak, kena sekeh kepala dengan bini, sila bergerak ke kanan, kata dia. Jadi separuh bergerak ke kanan, tinggal separuh. Jadi tuanku terkejut, takkan banyak ni lah. Kata, tak apa tuanku. Ini dah okey, dah ramai ni, kata dia. Kita pilih yang kedua. Saringan yang kedua, siapa yang biasa kena jegir mata dengan bini, kena sumpah seranah, kena maki hambun, langsung tak melawan, sila bergerak ke kiri, kata dia. Guru, bergerak ke kiri, tinggal seorang kat tengah. Seorang. Kata memandu menteri, tinggal seorang, kata tuanku, dia kata. Kata tuanku kata, tak apalah, dia tinggal seorang, panggil je lah, kata dia. Dia panggil seorang tu datang, menteri panggil, mari kemari kau. Dia kata, minta maaf menteri, tak boleh, kata dia. Oh, dia kata, ni berani tuanku. Dengan menteri pun dia tak heran, dia kata. Cuba tuanku panggil, kata. Tuanku pun dah panggil. Engkau, mari kemari, kata dia. Dia kata, ampun tuanku, tak boleh tuanku, kata dia. Oh, dia berani betul, kata dia. Jadi katanya tuanku, habis macam mana dia? Menteri kata, macam mana tuanku? Macam mana dia berani, kita menakut, kita turun dah jumpa dia. Turun ke jumpa, duduk tengah-tengah padang berbual. Ni apa ilmu pakai ni sampai bini tak takut, menteri tak takut, raja tak takut. Dia kata, ampun tuanku, ribu-ribu ampun, semua patik harap diampun. Patik datang awal pagi tadi tuanku, orang lain belum sampai, patik sampai dah. Bini patik yang hantar, dia kata. Sebelum dia balik, dia pesan, tunggu sampai datang ambil, jangan ke mana-mana, dia kata. Jadi katanya tuanku, dia kata rupanya ada lagi satu ketakutan yang maha hebat, dia kata. Yang tak bergerak langsung, dia kata. Dia kata, tuanku silap, dia kata. Tuanku silap. Dia kata, patutnya bukan takut bini, dia kata. Habis macam mana boleh tak takut bini sampai tak bergerak, dia kata. Dia kata, tuanku tak kenal siapa bini patik. Bini patik tuanku apa kalau patik balik tengah malam, belum patik ketuk pintu, dia buka lah pintu. Belum baju seluar patik semua, dia ambil lipat basuh. Dia angkat patik masuk bilik air, dia mandikan patik. Dia shampoo-kan patik, sabun-kan patik, lepas tu dia lap-kan patik, angkat patik masukkan bilik. Pakai-kan baju tidur, pakai bedak semua. Lepas tu dia angkat patik pergi ke dapur, ni bini macam mana jenis, kuat tak tahulah dia. Dia suapkan patik nasi. Dan lepas patik kenyang, dia basuhkan mulut patik, dia angkat patik letak depan TV. Lepas tengok Akademi Fatansia, bila patik mengantuk, dia angkat patik masuk dalam bilik. Pasal ekor, pasal kipas, dia selimutkan patik. Jadi tuanku kata, hebat bini kau. Itulah dia kata. Kalau sekali patik langgar kata-kata dia, patik akan hilang semua nikmat tu. Kalau patik bergerak datang kau tuanku panggil tadi, mungkin lepas tu patik basuh baju sendiri, masak sendiri, mandi sendiri, semua sendiri. Cerita ni nak beritahu bahawa ketakutan dia ni pada bini tadi, dalam satu peringkat ketakutan yang dia merasai semua nikmat yang dia dapat. Kita ni macam itulah. Kita tadi, Allahu Akbar, orang bang bubuh kurma, brand apa pun sedap. Bubuh air-air apa pun sedap. Nasi-nasi apa pun sedap. Lepas tu duduk relax, lepas tu datang pula, boleh pula angkat takbir pula. Semayang isyak berjemaah, nikmat tu. Boleh pula semayang terawih beramai-ramai, nikmat tu. Lepas ni boleh pula duduk rasa rehat, keluar ni balik lepas ni, terserempak pula dengan cendol ke apa, nikmat lagi. Lepas tu balik kan berjumpa dengan isteri, dapat bual dengan penuh kasih sayang, nikmat tu. Cuba kalau malam ni Allah tarik nak keluar tu mati. Habis nikmat, baju raya tak sempat tengok, tawaran murah kapet Tengok Drahman tak sempat pergi. Kan banyak benda nikmat akan hilang. Jadi ini dia nak cerita tadi, dia kata dia punya cerita ni, dia punya moral dia takut kerana kasihnya dan seronoknya pada nikmat yang telah diberi pada kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak melihat kehidupan itu sendiri sebagai satu ilmu yang memberikan kita kefahaman tentang nikmat, yang memberikan kita kefahaman tentang kehidupan ini adalah kurniaan besar daripada Allah kepada kita, maka kita akan mempersia-siakan kehidupan ini dengan tidak menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setakat itu saja untuk malam ni. Nabi berpesan pada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daripada keelokan Islam seseorang itu tinggalkan sesuatu perkara yang tak elok bagi dia. Tinggal sikit-sikit lah. Mula-mula tinggal sebelah dulu dacing tu, lepas tu tinggal dua. Lama-lama tinggallah semua. InsyaAllah kita akan mendapat perkara yang lebih baik lah hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai penutup, saya ada satu perkara ni, amanah daripada yang berhormat Ustaz Nasir Zakaria, ahli Parlimen Padang Terap, daripada Ummah K yang memohon sumbangan sempena Ramadan untuk 1,000 keluarga miskin yang akan disampaikan dalam bentuk sumbangan duit raya yang dianggarkan kepada setiap keluarga RM50 sahaja. Jadi hari ini kita nak minta derma itulah pada siapa-siapa. Jangan berbuat-buat. Berbuat-buat nak bagi derma dah Muslim. Relax tu. Tolong keluarkan duit-duit tuan-tuan dan bunyinya di mana? Nanti ada tak sejadah sini ke ataupun di mana-mana tuan-tuan. Tuan-tuan derma lah, kerana bulan inilah bulan yang baik untuk tuan-tuan derma. Setakat itu saja. Daripada saya, minta maaf. Wallahu'alam.